yang telah lalu mengisahkan sebuah arti hidup. Tergores perih hatiku, itu semua ulahku mengejar dunia yang tak pernah ada habisnya. Setunggal cerita yang ku jalani menyisakan umurku tak lama lagi. Ku berjanji untuk berubah walau hanya sesaat. Ku bersujud memohon ampunannya. Ampunkanlah ya Allah.